يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ kembali kita melanjutkan membaca sebuah risalah yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang hukum sihir, mengenai tentang hukum sihir. Telah disebutkan dalil-dalil dari Al-Kitab wa Sunnah yang menyebutkan bahwasannya as-sihrul kufr, sihir itu adalah perbuatan kekufuran, merupakan minas syayatin dan juga merupakan min syirki billah, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan orang yang melakukan sihir itu istikhdamus syayatin, menggunakan bantuan setan. Oleh karena itu Islam menyebutkan sihir merupakan minal kufri, termasuk kekufuran, wa min syirki billah, termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian as-sab'a, 7 perkara, al-mubiqat, yang akan membinasakan, yaitu membinasakan seorang di dunia dan akhirat. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang akan membinasakan tersebut? Qal asyirku billah wassihru, di antaranya perbuatan menyekutukan Allah dalam ibadah, dan yang kedua adalah asyihru, perbuatan sihir. Qala fadilatul syekh rahimahullah. Kita lanjutkan. Wa an Jundub marfu'a, dan datang dari Jundub marfu'a. Marfu' artinya hadis tersebut sampai kepada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baihaqi, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dari Jundub marfu'a, hadisnya adalah hadis yang marfu. Nabi menyatakan haddus sahiri darbuhu bisyaif, rawahu Tirmidzi, wa qala sahih annahu mauquf. Dari Jundub marfu'an, haddus sahir artinya hukuman bagi tukang sihir, orang yang melakukan perbuatan sihir, darbuhu bisyaif, yaitu darbuhu qatluhu, dibunuh dengan menggunakan pedang. Ini hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Darbuhu bisayf, dibunuh dengan pedang. Tapi sekali lagi yang namanya menegakkan had, hukuman, ini adalah tugasnya waliul amr, tugasnya penguasa. Bukan dilakukan oleh individu, kelompok, jamaah, bukan. Ini tugasnya waliul amr, tugasnya penguasa. Ini yang menegakkan hukum. Yang mana dijelaskan di sini hadus sahir, hukuman bagi orang yang sahir melakukan sihir, darbuhu bisayf, itu qatluhu bisayf, dibunuh dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi waqal, dan beliau mengatakan as-sahih, yang sahih annahu mauquf. Yang benar hadis tersebut adalah hadis yang mauquf, bukan marfu. Kalau marfu itu wa ma udzifa ila nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi itu marfu. Kalau ini mauquf, berarti disandarkan hadis tersebut, ucapan tersebut kepada sahabat nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian selanjutnya, wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibni Abadah. Wa fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Bajalah ibni Abadah. Dari Bajalah ibni Abadah, qal, beliau berkata, kataba Umar ibn al-Khattab aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Qal qatalna thalasa sawahir. Disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Bajalah ibni Abadah, qal, beliau berkata, kataba Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab telah menetapkan aniktulu, ya, supaya membunuh kulla sahirin wa sahiratin. Ini di masa Umar ibn al-Khattab, sehingga Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah penguasa saat itu menetapkan, membuat undang-undang untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir wanita. Qal, maka kata Bajalah ibni Abadah, qatalna, maka kami membunuh thalasa sawahir. Saat itu kami membunuh 3 tukang sihir. Ini di masanya Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, masih di masa-masa khairun nas atau khairul qurun, ya, masih di masa-masa sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi. Sudah didapatkan pada masa itu thalatha sawahir, diketemukan 3 tukang sihir. Padahal ini di masa-masa khairul ummah, di masa-masa sebaik-baik generasi. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya wasaha an Hafsah radhiyallahu taala anha. Wasaha, dan datang di dalam sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha wa qutilat. Di dalam sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha amarat, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha memerintahkan untuk membunuh jariyah, seorang budak yang dia memiliki sihir. Fakutilat, maka dibunuhlah jariah tersebut. Wa kadzalika sahha an Jundab, begitu juga hadis tersebut sahih pula datang dari Jundab. Qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, an salasatin min ashabin nabiyyi, bahkan datang dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Yaitu Umar, Hafsah, dan Jundub radhiyallahu taala anhum ajmain, yang meriwayatkan tentang hukuman untuk tukang sihir adalah qatluhu, dibunuh. Sekali lagi, yang melakukan seperti ini adalah penguasa, waliul amr. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, munasabatul athari lil bab, kecocokan athar di atas dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fiha bayana hadis sahir, sesungguhnya di dalam athar tersebut terdapat bayan, penjelasan hukuman bagi sahir, bagi tukang sihir. Apa itu? Bi annahul qatl, hukumannya adalah dibunuh. Ini hukuman untuk tukang sihir. Kenapa demikian? Kata beliau, mimma yadulu ala izami jarimatis sihri wa annahu minal kabair, yang demikian itu menunjukkan besarnya jarimah, kejahatan sihir. Yang namanya sihir, kejahatannya sangat besar. Wa annahu minal kabair, dan bahwasannya sihir termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, ya, yang datangnya dari syaitan. Ma yustafadu minal athar, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas atau athar di atas. Yang pertama, bayanul hadis sahir wa annahu yuktal wala yustatab, penjelasan tentang hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Di dalam Islam, hukumannya dibunuh dan tidak diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Langsung dibunuh. Yang kedua, wujudu ta'ati as-sihri fil muslimin ala ahdi Umar faqaifa biman ba'daha. Adanya orang yang melakukan sihir di tengah-tengah kaum muslimin di masa khalifah, fi ala ahdi Umar, di masa khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, wa kaifa biman ba'dahu, maka bagaimana dengan generasi yang setelahnya. Di masanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana masa itu adalah merupakan sebaik-baik generasi, sudah ada orang yang melakukan sihir. Sehingga kata Syekh, fa kaifa, maka bagaimana biman ba'dahu. Ini beberapa hadis atsar yang menjelaskan terkait dengan hukum sihir dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan sihir, ya. Hukum sihir dan hukuman bagi orang-orang yang melakukan sihir. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan bahwasanya yang namanya sihir itu terbagi menjadi dua. Ya, sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihir hakiki. Yang kedua adalah sihir takhyili. Ya. Bagaimana itu sihir hakiki? Wa huwa ibaratun an uqdin yang fusu fiha as-sahir. Bentuknya adalah seperti buhul, ikatan yang biasanya ditiup-tiup pada tukang sihir dengan tujuan untuk mensihir orang yang menjadi targetnya. Waruqa wa kalam yutamtam bihi, dan dibacakan mantra-mantra, bacaan-bacaan, wa kalam yutamtam bihi, dengan bacaan-bacaan khusus ya, yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Wa yasta'inu bisayatin fi kalamih, dalam mantra-mantra, membaca mantra tersebut dalam rangka untuk meminta bantuan syayatin. Ini namanya sihir hakiki. Bentuknya biasanya ikatan atau bukhul, dibacakan pada ikatan atau bukhul tersebut mantra-mantra untuk meminta bantuan syayatin. Sihir yang seperti ini, hada yu'athiru fil mashur. Sihir yang seperti ini akan memberikan pengaruh biiznillah kepada orang yang disihir, yang dituju untuk disihir. Ini akan memberikan pengaruh biiznillah. Ima biqatlihi, kata Syekh, bisa jadi sampai membunuhnya. Wa ima biimradihi, bisa jadi dibentuk sakit, dibentuk rasa sakit. Wa ima biikhlali biakhlihi, bisa jadi bentuknya apa? Dibikin kosong akalnya, sehingga orang tersebut berjalan seperti apa, kosong ya, bahkan kadang-kadang seperti orang gila. Ini yang namanya sihir hakiki. Sihir yang kedua adalah sihir takhyili ya. Sihir takhyili itu hanya khayalan saja, tidak sesuai dengan hakikatnya. Yaitu bi an ya'mala asya'a yukhayyalu ila nas annahu sahihah. Tukang sihir tadi melakukan sesuatu dan dia bayangkan kepada manusia bahwasanya sesuatu tersebut adalah sahihah, adalah perkara yang benar, wa huwa ghairu sahih, padahal tidak benar. Nah, dan ini contohnya sangat banyak ya. Contohnya sangat banyak, contohnya yuqallabul hajara ila hayawan, merubah batu dirubah menjadi hewan. Padahal sebetulnya enggak berubah, tetap wujudnya hewan atau wujudnya batu. Orang yang melihatnya seakan-akan berubah menjadi hewan. Aw yaqta'u ra'sahu tsumma yarudduh. Contohnya lagi, orang dipotong kepalanya setelah itu dikembalikan lagi. Aya juru saya rata bi asnanih, atau orang menarik truk mobil dengan giginya ditarik ya. Ini semuanya barakallahu fikum sihir tahyili, dan ini seperti yang dilakukan oleh saharatu Firaun, tukang sihirnya Firaun ya. Firaun memiliki tukang sihir yang handal ya. Tapi bentuk sihirnya adalah sihir tahyili ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, dalam surat Taha ayat yang ke-66, Allah menyatakan yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a, dibayangkan kepadanya, itu kepada Musa, min sihrihim, dengan sihir yang mereka lakukan, seakan-akan adalah ular yang merayap. Itu tatkala tukang sihirnya Fir'aun melepaskan tali-tali, maka mata manusia tersihir. Tali itu seakan-akan berubah menjadi ular yang menakutkan, yang merayap ya. Padahal barakallahu fiik, pada hakikatnya adalah tidak ada perubahan, hanya saja pandangan manusia itu disihir. Barakallahu fiik, ini sihir takhyili, dan keduanya adalah merupakan amalan kekufuran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan tidaklah keduanya mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian untuk kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Iya. Barakallahu fikum. Kita masuk bab berikutnya. Bab berikutnya kata Syekh, babu bayani syai'in min anwa'i sihr. Bab penjelasan sesuatu yang itu merupakan bentuk-bentuk sihir. Nah, Syekh sekarang akan memperinci. Setelah Syekh menyebutkan hukum dan hukuman bagi orang yang melakukan sihir, ya, hukum sihir dan hukuman bagi orang yang melakukan sihir sudah kita bahas. Sekarang Syekh akan menyebutkan contoh-contoh bentuk perbuatan sihir. Apa saja? Ya. Kenapa didatangkan bab ini kata Syekh? Kata beliau, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kecocokan bab ini dengan kitab at-tauhid. Annal musannif rahimahullah lama dzakara fi bab allazi qabla hadza as-sihr dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'i. Sesungguhnya musannif rahimahullah al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tatkala menyebutkan pada bab yang sebelumnya itu bab sihir, maka di dalam bab ini beliau akan menyebutkan bentuk-bentuk atau contoh-contoh perbuatan sihir. Supaya apa? Akan dijelaskan. Likathlati wuku'iha. Yang mana banyaknya di sana seorang atau kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sihir. Wa khafa'iha ala nas. Ya, wa khafa'iha ala nas. Yang pertama, banyaknya kaum muslimin yang terjatuh kepada sihir tersebut dan tersembunyinya, ya, permasalahan sihir ini kepada kebanyakan manusia. Bahkan kata Syekh, hatta dhannu, sampai mereka sebagian manusia dhannuha, menyangka sihir itu min karamatil aulia. Sampai sebagian manusia dhannuha, mereka mengira, mereka menyangka sihir itu min karamatil aulia, merupakan karomah para wali. Padahal itu sihir, tapi saking tersembunyinya dari orang tersebut, dianggapnya itu merupakan karomah. Iya. Wa ala bihimul amr ila an abadu ashabaha. Sehingga menjadikan yang seperti ini sampai mereka mengibadai ashabaha, pelakunya. Fawaqa'u fi syirkil azim, dan mereka akhirnya terjatuh ke dalam syirik yang sangat besar ini, beribadah kepada selain Allah. Ini yang waqi' yang terjadi. Banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh kepada jenis-jenis perbuatan sihir, tapi mereka tidak mengetahui, bahkan menyangkanya itu merupakan karamah, sehingga Syekh di sini akan menjelaskan contoh-contohnya. Qala Ahmad, berkata Ahmad, wa Imam Ahmad ibn Hanbal, Imamul Jabal. Imam Ahmad di sini maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut dengan Jabalus Sunnah karena kokohnya, kuatnya beliau tatkala menghadapi ujian di dalam berpegang teguh dengan sunnah tatkala muncul fitnah tentang khalqul Quran. Ya. Tatkala muncul fitnah tentang khalqul Quran. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far al-masyhur bi Ghundar al-Ghudzali al-Bashri, thiqatun masyhur. Muhammad bin Ja'far ini disebut dengan al-Ghundar. Ya, al-Ghundar. Ma'rufnya, sehingga seringnya dalam perawi-perawi hadis, baik di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, bukan disebutkan haddatsana Muhammad bin Ja'far, tapi biasanya haddatsana al-Ghundar. Ya, qala al-Ghundar artinya adalah Muhammad bin Ja'far. Beliau adalah seorang yang thiqah masyhur. Ya. Haddatsana Auf. Telah bercerita kepada kami Auf, yakni Ibnu Abi Jamilah al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi, thiqah. Juga seorang yang thiqah. An Hayyan Ibni al-Ala, dari Hayyan Ibni al-Ala. Haddatsana Qutb bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal ayafata wattarqa wat tiarota minal jibti. Sesungguhnya al-ayafah itu membuat kaget burung. Nanti akan dijelaskan. Watarqa, ya. Dan atarqu. Atarqu itu membuat garis di tanah. Watiarah dan tiarah, ya, tiarah sudah sering kita lewati, tasa'um dengan atuyur, menganggap sial dengan burung. Minajibti ini semua adalah perbuatan sihir. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud al-iyafah, apa yang dimaksud at-tarqu, apa yang dimaksud dengan at-tiarah. Yang ini semua, kata Nabi, ini termasuk perbuatan sihir. Ya. Kita baca selanjutnya. Qala Auf, berkata Auf, al-iyafah, arti al-iyafah adalah jazrut toir, membikin kaget burung. Burung dibikin kaget, ya. Nanti setelah itu dilihat terbangnya ke arah mana. Setelah itu untuk menentukan arah, ya, atau untuk menentukan tujuan. Ini biasanya dilakukan oleh mereka, orang-orang jahiliyah, tatkala mau melakukan safar. Ambil burung, burungnya dipingin kaget, dilihat terbangnya. Kalau terbangnya ke arah kanan, berarti ini menandakan tanda kebaikan. Ya. Ini namanya al-iyafah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jazrut tayr. Watarku, atarku, khatu yukhatu bil ard. Itu khatu yukhatu, itu membuat garis-garis di tanah. Setelah bikin garis, biasanya orang yang dianggap kami tua atau dukun meramalkan dari garis tersebut kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dengan garis tersebut, ya, orang tadi bisa meramalkan perkara yang gaib. Ya, wa tiarah, sama kalau tiarah itu menganggap sial dengan burung. Ya. Orang sedang safar, tiba-tiba lihat burung hantu atau dengar suara burung yang menakutkan, setelah itu dia menganggap ini tanda bakalan sial atau tanda apes. Ini semua kata Nabi minal jibti, yaitu termasuk perbuatan sihir. Wal jibtu, adapun yang dimaksud al jibtu, qala al Hasan, ya, berkata al Hasan, yaitu Hasan al Basri, adalah ronnatus syaitan isnaduhu jayid, rintihan syaitan itu al-jibtu. Sanadnya hadis ini adalah jayid, li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Ya. Kita lihat penjelasan dari al-muallif di sini, arti per kalimat. Jazrut tair, itu mengagetkan burung. Maksudnya apa? At-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mumarriha. At-tafa'ul itu harapan baik. Setelah dibikin kaget burung, orang tersebut muncul harapan baik bi asma'iha, dengan nama burung tersebut. Wa aswatiha, atau muncul anggapan baik, harapan baik setelah mendengar suaranya atau setelah melihat jalannya. Ini arti al-iyafah, ya. Itu membuat kaget burung. Setelah burungnya kaget, dilihat, oh, keluar suaranya. Dari suara tersebut orang ini muncul harapan baik. Oh, ternyata yang dikeluarkan suara yang menyenangkan, berarti ini tanda kebaikan. Atau setelah dibikin kaget, burungnya terbang. Dari arah terbangnya muncul harapan baik. Ya. Ini termasuk perbuatan sihir. Ya. Minal jibti, adapun arti minal jibti, ay min a'malis sihri. Hal yang seperti ini termasuk perbuatan-perbuatan sihir. Ya. Termasuk perbuatan-perbuatan sihir yang kita harus hati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah watarku, yaitu yukhattul bil ard, membikin garis di tanah. Bagaimana ini? Yakhuttuhu ramallun wa yada'una bihi ilmal ghaib. Itu para tukang ramal akan membuat garis. Tukang ramal ini membuat garis. Setelah dibikin garis, dari garis-garis tersebut dia meramalkan, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dibikin garis, setelah itu dilihat, dia meramalkan. Tahun sekian akan terjadi seperti ini, akan terjadi bencana besar menimpa sebelah barat Indonesia, dan seterusnya. Berbagai macam ramalan-ramalan perkara yang gaib dengan cara membuat garis di atas tanah. Ini yang melakukan biasanya para tukang ramal dan para kahin. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk amalan-amalan sihir. Ya. Di sini ada 3 contoh yang dibawakan oleh Nabi, karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang terakhir adalah tatoyur. Kalau tatoyur itu tasa'um, sudah menganggap sial. Tasa'um dengan adanya suara burung, atau menganggap sial dengan melihat burung, suara burung, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, al-jibtu ronnatus syaitan. Al-jibtu itu rintihan syaitan. Hada tafsirun lil jibti bi ba'di afradihi. Ini penafsiran tentang jibti pada sebagian afradihi, itu sebagian maknanya. Di antaranya artinya adalah rintihan syaitan. Ar-rannatu artinya as-saud, ya, suara, ya. Wa yadkhulu fihi kullu aswati malahi. Masuk pula dalam al-jibtu adalah setiap suara-suara yang melalaikan. Wa adhafuhu ila syaitan, akan disandarkan kepada setan. Li'annahu yada'u ilaihi, karena akan mengajak ke jalannya setan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh beberapa contoh-contoh yang malahi, contoh-contoh yang ucapan-ucapan yang melalaikan, yang akhirnya mengajak kepada jalannya syayatin. Wali Abi Dawud ila akhirihi ay anna haula'i rawau al-haditha waqtasaru ala marfu minhu walam yadhkuru tafsir auf. Dan diriwayatkan juga oleh Abi Dawud ila akhirihi bahwasanya haula'i, bahwasanya mereka itu meriwayatkan hadis tersebut dan menyingkatnya ya, alal marfu minhu walam yadhkuru tafsir auf, dan mereka tidak menyebutkan tafsir yang datang dari al-auf. Selanjutnya kata Syekh, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh, bayan annal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti alladhi huwa sihru al-munafi litauhid. Bayan, penjelasan. Penjelasan bahwasannya yang namanya al-iyafah, sudah kita lewati al-iyafah, wa tarqu wa tiyarah, ini semua minal jibti, termasuk bentuk-bentuk sihir. Alladhi huwa sihru, yaitu sihir yang menafikan tauhid, sihir yang akan menafikan at-tauhid. Ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Tahrimud da'i ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid, haramnya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Haramnya mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, karena yang seperti ini akan menafikan, menghilangkan tauhid. Tahrimu tiarah, haramnya tiarah, li'annaha tunafi tauhid au kamalahu, menganggap sial dengan burung, ini akan menafikan tauhid atau akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tahrimul malahi bi anwa'iha li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidih, haramnya malahi mengucapkan kalimat yang sia-sia dengan berbagai macam bentuknya, dikarenakan yang seperti itu akan menafikan ketaatan kepada Allah dan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Annal malahiya bi anwa'iha, bahwasanya al-malahi, ucapan yang sia-sia dengan berbagai macam bentuknya, contohnya apa saja? Minal al-ghani, termasuk dalam malahi adalah al-ghani ya, wal mazamir, wasairi alatil lahwi min rinati syaitan alladzi sya'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillah. Contoh minal malahi, perkara yang akan menjadikan sia-sia dan itu merupakan rintihannya syaitan, termasuk al-aghani ya, musik-musik, wal mazamir, nyanyian-nyanyian. Ini semua adalah merupakan rintihan-rintihan syaitan. Wasairil alatil lahwi, dan seluruh alat-alat yang bisa membuat lahwun, seorang itu lalai. Ini semua adalah min rinati syaitan, merupakan rintihan syaitan. Alladzi sya'nuhu kulluhu, yang mana tujuan semuanya adalah as-saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala ya, ini dengan berbagai macam anwa'nya, bisa al-ghani, mazamir, dan alat-alat lahun, alat-alat yang menjadikan seorang itu lalai an zikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.